Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Al-Alamah Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-33 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Aska, siapa nama Abu Sa'id? Tidak tahu. Tapi kalau bermain bisa ya. Siapa yang sholat bermain? Siapa Mus'ab yang sholatnya bermain? Siapa? Siapa yang bermain? Siapa yang bermain? Siapa Mat yang bermain, Mat? Terus siapa lagi? Ayo. Siapa nama Abu Sa'id? Ayo Mus'ab, siapa nama Abu Sa'id? Oh, enggak tahu kok soalnya bermain. Mejanya untuk apa? Untuk nulis lah. Buku di atas meja. Udin, siapa nama Abu Sa'id? Abu Sa'id Al-Khudri, namanya siapa? Zaki, mana Zaki? Sakit. Amal? Sakit. Habis, siapa nama Abu Sa'id, Fis? Khalid. Mana Khalid? Siapa? Yang keras. Jangan baca mantra. Siapa? Gak dengar. Siapa Gel? Tadi lo Khalid bilang apa? Terus Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga, berupaya dan berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. "Wa man yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berupaya untuk sabar, berusaha melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Dan tidaklah seseorang diberi pemberian dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikh rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini mencakup 4 kalimat yang sangat bermanfaat. Kalimat yang pertama, Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berupaya, berusaha untuk menjaga kehormatan diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatan dia. Kalimat yang kedua, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dua kalimat ini, kata beliau, mutalazimatan. Dua kalimat yang senantiasa bergandengan. Dua kalimat yang senantiasa berkaitan. Dua kalimat ini, dua kalimat yang senantiasa apa? Berkaitan dan bergandengan. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidaklah mungkin seseorang akan mencapai kesempurnaan penghambaan dia kepada Allah hingga dia benar-benar menjadi hamba Allah sebagai hamba yang sesungguhnya, terbebas, merdeka dari penghambaan kepada makhluk. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dia melakukan jihad terhadap dirinya dua perkara. Yang pertama, dia berpaling dari ketergantungan kepada makhluk. Dengan apa? Berpaling dari ketergantungan kepada makhluk dengan merasa cukup, tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, tidak mencari atau meminta kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, baik dengan lisan maqal dan lisan alhal, baik dengan lisan maqal, dengan mulutnya berbicara, ataupun lisanul hal dengan sikap ataupun perbuatannya. Tidak minta kepada orang lain, tidak mengharapkan atau mencari-cari apa yang ada pada tangan orang lain, yang dimiliki oleh orang lain. Maka dia apa? Benar-benar memutuskan hatinya dari mengharapkan bantuan atau mengharapkan milik orang lain. Dia tidak meminta-minta. Demikian juga lisannya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Dan itu tidak akan sempurna. Menjaga kemuliaan dan kehormatan diri tidak bisa sempurna. Demikian juga memutuskan ketergantungan kepada makhluk, itu tidak akan sempurna kecuali dengan yang kedua, yaitu al-istighna'u billah wa thiqatu bikifayatih. Merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada selainnya. Dia hanya butuh kepada Allah. Dia tidak membutuhkan makhluk. Demikian juga thiqah, yakin, mantap bahwa Allah akan mencukupi dia. Yang berikan kecukupan kepada dia adalah Allah, hingga dia bertawakal kepada Allah, berserah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fahuwa hasbuh, karena Allah adalah yang mencukupi. Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Sehingga seharusnya kita bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-maqsud, dan ini yang dimaksud, yang diinginkan. Wal awal wasilatun ila hadha, dan yang pertama, apa yang pertama? Wal awalu wasilatun ila hadha, yang pertama ini perantara kepada ini. Apa yang pertama? Apa tadi Mana yang ada kitab? Apa yang pertama, Yas? Yang pertama apa? Ini? Apa, Is? Muhammad, di situ ada wal awalu. Hah? Ada enggak? Apa wal awalu? Hilang. Kemana dar? Wal awalu apa? Yang pertama. Bas. Antum bas. Antum saja. Kan bas itu saja gitu. Apa yang pertama? Merangi jiwa untuk merangi jiwa untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk, merasa apa? Berupaya untuk menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain sama sekali. Apa? Tidak meminta-minta. Ini yang pertama ini apa? Wasilatun ila hada. Wasilah, perantara kepada yang kedua. Apa yang kedua? Merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup apa? Dengan Allah. Yakin dengan pertolongan dan bantuan Allah. Ini yang diinginkan. Ini yang dimaksud, yang dituju. Dan yang pertama sebagai perantara saja. Fa inna man ista'fa fa inna man ista'affa amma fi aidin nas wa amma yanaluhu minhum. Maka sesungguhnya orang yang menjaga kehormatan diri dari apa-apa yang di tangan manusia, artinya tidak meminta-minta, wa amma yanaluhu minhu, dan menjaga kehormatan dari apa, dari apa-apa yang dimiliki, diperoleh oleh manusia, tidak tatalluq, tidak melihat-lihat, mengamati atau ingin tahu apa yang ada di tangan orang lain, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka, tabungannya berapa, pekerjaannya apa, gajinya berapa. Tidak tatalluq yang seperti itu, tidak melakukan yang seperti itu. Maka kalau dia menjaga kehormatan dirinya dari perkara tersebut, aujabalahu dzalika an yaqwa ta'alluquhu billah wa raja'uhu wa tama'uhu fi fadlillahi wa ihsani. Yang itu akan mewajibkan, menjadikan dia, mengantarkan dia untuk apa? Semakin kuat ketergantungan dia kepada Allah. Ta'aluk dia kepada Allah semakin kuat. Kenapa? Karena memutuskan dari orang lain. Memutuskan dari apa yang ada di tangan manusia. Waraja'uhu, demikian juga harapannya kepada Allah semakin kuat. Watoma'uhu, demikian juga tomaknya dia, rakusnya dia untuk mengharap keutamaan dari Allah dan kebaikan dari Allah akan semakin kuat. Kenapa? Tidak mengharapkan dari orang lain, tidak menginginkan dari apa yang ada di tangan manusia, tidak berharap mudah-mudahan dikasih sama si fulan, mudah-mudahan nanti dapat, mudah-mudahan tidak. Tapi apa? Bersandar hanya kepada Allah. Dan bersandarnya dia akan semakin kuat, yakin Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, memberikan keutamaan kepadanya, memberikan kebaikan kepada dia. Wa yuhsinu dhannahu wa thiqatahu bi rabbih, dan dia akan berbaik sangka kepada Allah. dia akan semakin thikoh, percaya, yakin dengan Allah. Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan memberikan keutamaan dan anugerahnya. Dia akan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah. Berbeda kalau seseorang selalu menyandarkan kepada orang lain atau menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, dia akan buruk sangka kepada Allah. Kok dia ya yang dikasih? Kok dia ya yang mendapatkan? Dia yang bisa membeli ini, bisa membeli itu. Mudah-mudahan bisa apa? Dikasihkan atau dan dia akan buruk sangka kepada Allah. Kenapa saya yang rajin sholat, yang rajin taklim, kenapa tidak dikasih? Kenapa tidak bisa cepat beli mobil? Kenapa motor tidak segera baru? Sementara dia yang tidak pernah ngaji, dia yang dagangnya laris, akan buruk sangka kepada Allah. Wallahu ta'ala inda husni dhanni abdih, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada apa? Baiknya persangkaan hamba kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in dhanna khairan falah wa in dhanna khairan falahu. Jika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, menyangka khairan kebaikan, falahu maka bagi dia kebaikan itu, bagi hamba tadi kebaikan tadi. Wa in dhanna ghairahu falahu, dan kalau hamba ini berprasangka selain kebaikan, berarti prasangka apa? Jelek, maka kejelekan itu bagi hamba itu sendiri. Kalau berprasangka baik untuk hamba, yang menerima juga hamba. Kalau berprasangka jelek, itu juga kembali kepada hamba itu sendiri. Wa kullu wahidin minal amrain yamuddul akharu fayuqawwih. Maka setiap dari salah satu di antara dua perkara ini akan membentangkan yang lain, menjadikan luas, wayuqawwih, dan akan menjadikan kuat yang lain. Menjaga kehormatan diri akan menguatkan rasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah akan menguatkan apa? Menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Sehingga kalau seorang itu banyak meminta, berarti apa? Merasa cukupnya kepada Allah kurang. Kalau orang itu meminta-minta, maka dia tidak merasa cukup kepada Allah. Fa kullama qawiya ta'alluqu billah dha'ufa ta'alluquhu bil makhluqin wa bil aqs. Dan setiap kuat ketergantungan seorang hamba kepada Allah, setiap kuat atau semakin kuat ketergantungan hamba kepada Allah, dha'ufa ta'alluquhu bil makhluqin, maka akan semakin lemah ketergantungan hamba kepada makhluk. Kalau ketergantungan hamba kepada Allah ini semakin kuat, bersandarnya kepada Allah semakin kuat, maka dia akan apa? Ketergantungan kepada makhluk semakin melemah. Semakin apa? Sedikit. Wa bil aqs, dan kebalikannya apa? Kalau seorang hamba kuat ketergantungannya kepada makhluk, selalu menginginkan bantuan, selalu menginginkan pertolongan dari orang lain, maka apa? Akan semakin lemah ketergantungan dia kepada Allah. Bersandarnya dia kepada Allah semakin apa? Melemah dan melemah. Kenapa? Dia akan bersandar kepada makhluk. Dia akan bersandar kepada apa? Makhluk. Ini kata beliau rahimahullah. Qala wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya siapa di situ, riwayat Muslim, Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda. Al-huda ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, petunjuk. Al-huda ilmu nafi atau petunjuk. Wattuqa, wattuqa'i al-amalu salih. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, wal afaf, dan menjaga kehormatan diri. Menjaga apa? Kehormatan diri. Wal ghina, dan merasa kaya, merasa cukup. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajari kita umatnya untuk berdoa dan meminta kepada Allah, yang pertama apa? Al-huda. Yang kedua at-tuqa. Yang ketiga al-afaf. Dan yang keempat al-ghina. Minta kepada Allah empat perkara ini: petunjuk, ketakwaan, menjaga kehormatan diri, dan merasa cukup, merasa kaya. Qala rahimahullah, fajama'al khaira kullahu fi hadha du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan al khaira, kebaikan, kullahu, seluruhnya. Mengumpulkan apa? Kebaikan seluruhnya. Kullahu, sebagai apa ini, Bas? Kullahu. Sebagai apa ini? Enggak ada soalnya. Yang lain enggak pegang kitab. Gabungan besok ya pegangnya, kalau biar bisa ditanya bareng-bareng ya. Ya, gabungan. Apa ini kullahu, Mat? Sebagai apa kedudukan? Muraja'ah. Sebagai apa, Is? Ayo, bareng. Kullahu. Apa dia? Betul? Yakin? Loh? Sebagai apa? Sebagai? Ada yang enggak? Dar? Enggak? San? Yes? Apa? Taukid nama, San. Sebagai taukid. Sebagai apa? Taukid ya. Diingat ya, Is ya. Murojaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kebaikan seluruhnya di dalam doa ini. Seluruh kebaikan terkumpul di dalam doa ini. Doa yang ringkas dan mudah. Apa tadi doanya, Khalid? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sudah hafal toh, Fis? Sudah dihafalkan ya. Seluruhnya dikumpulkan dalam hadis ini. Seluruh kebaikan. Fal-huda wal-ilmu nafi'. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa al-amalu salih. At-tuqa adalah amal saleh. Wa tarkul muharramati kulliha. Demikian juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang seluruhnya. Itu at-tuqa. Meninggalkan seluruh perkara yang dilarang. Hadza salahuddin. Ini adalah kebaikan apa? Agama. Apa kebaikan agama? Ilmun nafi' wal amalu saleh. Kalau dua orang memiliki dua perkara ini, kalau seseorang memiliki dua perkara ini, maka apa? Akan baik agamanya. Punya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa tamamu dzalik, bisalahil qalbi, dan kesempurnaan yang demikian itu dengan apa? Baik dan bagusnya hati. Wa tumakninatuhu, dan juga apa? Tumakninahnya, ketenangannya, ketentraman hati. Bagaimana? Bil afafi anil khalq, dengan menjaga kehormatan diri dari makhluk. Tidak meminta-minta kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, selalu mengharapkan selalu bantuan, selalu pertolongan, tidak. Tapi menjaga kehormatan dirinya. Wal ghina billah, dan merasa cukup dengan Allah. Kalau merasa cukup apa? Tidak butuh kepada selain Allah, hanya Allah yang dia butuhkan. Wa man kana ghaniyan billah fahuwal ghaniyyu haqqan, maka barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, kaya dengan Allah, maka apa? Dia adalah kaya yang sesungguhnya. Kalau dia kaya dengan apa? Allah, bukan kaya dengan harta, tapi kaya dengan Allah, maka dia adalah orang yang kaya haqqan sesungguhnya. Wa in qallat hawasiluhu, walaupun sedikit apa? Hasil dia. Sedikit apa? Harta dia. Sedikit dari apa yang dia miliki, walaupun sedikit. Falaisal ghina ani kathratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya apa? Al arad, barang-barang dunia. Sawahnya luas, rumahnya megah, bertingkat, demikian juga kendaraannya banyak. Bukan itu yang dinamakan kaya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina, apa lanjutnya? Walakinnal ghina, apa Mas Didit? Ghina nafs. Bukanlah yang dinamakan kaya itu banyak apa? Hartanya, uangnya banyak, kendaraannya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, ladangnya banyak. Bukan itu yang dinamakan kaya. Tapi apa? Kaya itu adalah ghina nafs, kaya jiwanya, hatinya yang merasa kaya. Hatinya yang kaya, merasa cukup. Innamal ghina ghinal qalb bil wa bil afafi wal ghina tatimu lil abdil hayatu at-tayyibatu wan na'imu dunyawiyyu wal qana'atu bima atahu Allah. Hanya saja yang dinamakan kaya itu kaya hatinya. Hatinya yang kaya. Berapa banyak manusia yang mobilnya tidak bisa dihitung, apalagi sepeda motor, rumah. Tapi apa? Miskin dia. Kenapa? Karena hati masih kurang, kurang, kurang. Bahkan zakat saja tidak mau. Kenapa? Karena merasa kurang. Dan dengan menjaga kehormatan diri dan merasa cukup, akan sempurna kehidupan seorang hamba dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Dengan apa? Menjaga kehormatan diri dan merasa cukup. Dengan itu akan hidup dengan baik. Maka kebaikan hidup di dunia adalah dengan dua ini. Apa? Menjaga kehormatan diri dan merasa kaya. Wa na'imud dunyawiyyu, demikian juga akan sempurna kenikmatan dunia. Kalau apa? Tidak menjaga kehormatan diri, tidak merasa cukup, tidak merasa kaya, walaupun banyak apa yang dia miliki, dia tidak nikmat. Tidak merasakan apa? Kenikmatan, karena yang ada adalah kurang, kurang dan kurang. Wal qana'atu bima atahu Allah, demikian juga dengan apa? Qana'ah. Akan apa? Qana'ah, sempurna kehidupan yang baik bagi manusia. Kalau seorang itu qana'ah, merasa apa namanya, bahasa kita, menerima apa adanya. Apa yang Allah berikan disyukuri, apa yang Allah berikan kepada kita merasa cukup, qana'ah. Dan memang qanaah itu adalah salah satu alamat kebahagiaan seseorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah. Sungguh beruntung, kata Rasulullah, siapa? Pertama, orang yang masuk Islam. Yang kedua, wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki dengan rezeki yang cukup. Yang ketiga, dijadikan orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah mengatakan itu termasuk apa? Keberuntungan, kebahagiaan seseorang kalau dia dijadikan apa? Qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa cukup, dan orang-orang yang menjaga kehormatan diri kita. Wallahu a'lam bisawab. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.